الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada risalah Tarbiyatul Aulad fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Tema berikutnya, berkata penulis hafizahullah taala, wujubu tarbiyatil abna ala shalah, wajibnya memberikan tarbiyah kepada para putra-putri kita di atas kemaslahatan, kebaikan dan kesolehan, mentarbiyah mereka, anak-anak kita, dengan tarbiyah yang sebaik-baiknya, tarbiyah yang akan membawa kepada kesolehan mereka, menjadikan mereka orang-orang salih pada diri muslih, pada orang lain. Salih dalam artian mengetahui hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Muslih dalam artian mengetahui hak-hak sesama hambanya. Maka tarbiyah yang akan membawa kepada kesolehan ini adalah hanya bisa tercapai dengan tarbiyah diniyah. Dedikasi yang diberikan adalah dedikasi terkait dengan pemahaman terhadap din, terhadap agama. Dari semenjak kecil sudah dibiasakan dengan perkara-perkara yang baik, diajarkan tentang kewajiban-kewajibannya kepada Allah Azza wa Jal, diperkenalkan tentang siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa kitabnya, diperkenalkan dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, juga sifat-sifatnya dan baktinya mereka kepada Allah, diperkenalkan tentang adanya takdir baik dan buruk, diperkenalkan tentang adanya pertanggungjawaban amal di hari kiamat nanti. Demikian pula diajarkan bagaimana tata cara sholat yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana tata cara taharah, bagaimana tata cara berwudu yang syar'i yang benar, bagaimana adab-adab qada'il hajah. Demikian pula dididik dari semenjak kecil, dilatih di saat sudah mulai tamyiz, untuk kemudian berlatih puasa, puasa Ramadan. Ini adalah tarbiyah yang akan membawa kepada kesolehan. Dan ini merupakan kewajiban daripada masing-masing orang tua. Wa 'ala dzalika yajibu 'ala al-aba' wal ummahat al-'inayatu bitarbiyati abna'ihim 'ala shalah. Dan atas hal itu wajib atas setiap orang tua, ayah ataupun ibu, memberikan perhatian serius akan pendidikan putra-putri mereka kepada kesolihan. Likai yakunu amalan salihan lahum, supaya menjadi amal soleh bagi mereka, anak-anak tersebut, anak-anak yang merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala titipan kepada kita, agar kita berikan kepada mereka tarbiyah hasanah, tarbiyah salihah. Kalau anak-anak tersebut dididik dengan pendidikan-pendidikan yang baik dari kecil, diajarkan baca Al-Quran dari kecil, terbiasa menghafal hadis rasul, maka akan tumbuh keakraban terhadap agamanya, paham terhadap aturan-aturan agamanya semenjak kecil, tahu tentang perkara-perkara ini tidak boleh, ini boleh, ini baik, ini jelek, semenjak kecil. Sehingga setiap daripada amalan-amalan kebaikan sang putra, anak-anak kita, menjadi amal soleh bagi kita dan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir untuk kita. Fi hayatihim wa ba'da mautihim, menjadi amalan soleh dalam kehidupan mereka dan setelah mati mereka. Ya, ini orang tua. Karena amalan anak Adam, sebagaimana kemarin telah disebutkan hadisnya, apabila ibnu Adam itu mati, maka terputus seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah waladun salih yad'ulah, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Maka keberadaan anak dalam kehidupan seseorang itu adalah karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Juga itu merupakan karunia yang sangat agung. Tes, dicoba, satu. Hanya saja di saat amanah tersebut terlantarkan, tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan menjadi pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan akan menjadi beban dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghasung kita untuk menjaga dunia mereka, untuk menjaga daripada kemaslahatan-kemaslahatan dunia mereka. Bukan perintahkan agar mereka terhindar dari kefakiran misalnya. Jangan sampai anak-anak kalian tumbuh dalam keadaan tidak memiliki skill misalnya, tidak memiliki kemampuan-kemampuan secara dunia. Karena itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan bagi setiap orang. Allah telah jamin padanya. Sehingga yang perlu untuk diingatkan adalah sesuatu yang akan menentukan kehidupan mereka nanti di akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi neraka, neraka Allah Subhanahu wa taala panasnya luar biasa, 70 kali lipat daripada panas api di dunia. Padahal kalau kita melihat panasnya larva, apa namanya, magma atau lava, kawah gunung berapi, ya mengerikan sekali, batu dilempar ke dalamnya maka akan hancur dan menjadi merah karena sangat panasnya. Justru bebatuan itulah yang menjadi bahan bakar di neraka. Dan manusia yang berbuat dosa. Maka tentu tidak bisa dibayangkan seperti apa dahsyatnya api neraka. Sedangkan kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panas badan yang sedikit agak tinggi saja sudah kelabakan. Diri-diri kita atau anak kita atau keluarga kita badannya panas 50 derajat Celcius. Kira-kira bagaimana? Sudah kejang-kejang. Mengerikan. Sampai step itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan kita berusaha dan berupaya untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita jangan sampai kemudian jatuh dalam penyakit, berbagai macam penyakit, demam yang tinggi dengan suhu panas yang sedemikian rupa tadi. Padahal itu memang madarat, tetapi tidak seberapa dibandingkan dengan zaman Allah Subhanahu wa taala neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sebagaimana usaha kalian yang begitu sangat gigih dalam memperhatikan kesehatan kalian, kesehatan keluarga kalian hanya untuk menghindari 50 derajat Celcius. Ingat, ada satu suhu di sana kita tidak bisa untuk memprediksikan berapa derajat Celcius panasnya api neraka yang akan menjadi tempat kembali bagi para pendosa. Maka jaga diri-diri kalian, jaga keluarga kalian, jaga anak istri kalian dari panas yang sedemikian rupa tersebut. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Sudah tidak nyaman, masih ada penjagaan-penjagaan dari para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kejam, bengis dan kejam. Tidak ada rasa belas kasihan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Padanya terdapat malaikat-malaikat yang bengis dan kejam. Digambarkan malaikat Malik adalah malaikat yang semenjak diciptakan tidak pernah tersenyum. malaikat yang bertugas menjadi penjaga neraka. Kita tidak tahu seperti apa tingginya, besarnya, dan seperti apa wajahnya. Yang jelas digambarkan sangat menyeramkan. Dan wajahnya itu menunjukkan akan wajah kebengisan dan kekejaman. Dari wajahnya saja tidak pernah tersenyum sama sekali. Ada kan dari jenis binatang yang berwajah menyeramkan, kan ada juga ya. Itu sekedar gambaran saja, itu tidak seperti itu malakul maut. Maksudnya kita melihat dan bertemu dengan gorila misalnya, itu sudah menakutkan, mengerikan. Nah ini malakul maut, dahsyat luar biasa, tanpa ada senyum sama sekali, menyiksa dan mengadab siapa saja yang Allah perintahkan untuk diadab dan disiksa padanya. Ada malaikat Malik, ada pula malaikat Jabaniyah, jumlahnya 19. Belum lagi malaikat-malaikat yang lain kita tidak tahu yang Allah telah sediakan di sana, dengan berbagai macam bentuk adab dan siksa. Maka itu yang sepantasnya untuk kemudian betul-betul dipersiapkan diri-diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, agar selamat darinya. Bagaimana cara untuk selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala tersebut? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali bin Abi Thalib menyatakan, alimuhum wa adibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu. Ilmu din, ilmu agama, ilmu syariat. Ajarkan kepada mereka hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tunaikan. Kemudian juga hak-hak sesama hamba untuk mereka jaga. Ajarkan ilmu semenjak dini kepada mereka. Pasrahkan pendidikan mereka kepada orang-orang yang amanah dalam agama. Dan jangan terkecoh karena sedikitnya orang yang melakukannya. Orang yang kemudian menempuh jalan ini kok hanya segelintir saja. Memang demikian sunnatullah. Orang yang menempuh jalan hidayah, jalan keselamatan, jalan keutamaan, segelintir orang. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa, walaupun mereka sangat banyak sekali jumlahnya. La tauhis bikillatis salihin wala taktar bi kathrotil halikin. Jangan merasa kesepian karena sedikitnya orang-orang yang berada di atas jalan lurus ini. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya orang-orang yang berada dalam jalan kebinasaan. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan pula adab, adab-adab yang baik. Kalau kita merasa tidak memiliki kemampuan, atau ada kemampuan tetapi tidak ada waktu karena kewajiban-kewajiban mencari nafkah, mengurusi ini dan itu, ya. Umiknya misalnya mungkin juga merupakan jebolan pondok pesantren, tetapi dia telah memiliki banyak sekali kesibukan di rumahnya, mungkin tidak mampu mengajar sendiri, maka ta'awun dengan adanya ma'had-ma'had Ahlus Sunnah. Itu memang fungsi daripada didirikannya ma'ahid, madaris, pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah, untuk ta'awun bersama dengan kaum muslimin yang menginginkan kebaikan bagi putra-putri mereka. Tentu sebagaimana sehebat apapun orang tua, di saat dia mengajar putra-putrinya, masih akan banyak terdapat kekurangan dibandingkan di saat dipasrahkan kepada ta'awun bersama. Ta'awun bersama. Hatta para asatidzah tidak sanggup dan tidak bisa untuk kemudian mengajar anak-anaknya sendiri. Tidak mampu. Tetap butuh kepada ta'awun. Tarbiyah. Hatta para masayikh. Qala ibnu Umar li rajulin adib ibnak fa innaka mas'ulun an waladik ma'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrik wa ta'atik. Ibnu Umar berkata kepada seseorang, adib ibnak, didik putramu itu. Fa innaka mas'ulun an waladik ma'allamtah. Karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab terhadap putramu, apa yang kau ajarkan kepada dia. Dan pengajaran di sini sekali lagi, baik dia sendiri mengajarkan sesuatu atau dia melakukan sesuatu di hadapan anaknya kemudian ditiru, ataukah dia menyerahkan pendidikan kepada orang lain, itu semua merupakan bentuk pengajaran dan akan dipertanggungjawabkan. Wa huwa mas'ulun an birrik, sedangkan anak dia bertanggung jawab akan baktinya kepada orang tua. Artinya di sini masing-masing punya tanggung jawab. Orang tua tanggung jawab mendidik, anak tanggung jawab berbuat baik. Kalau orang tua tidak menjalankan daripada kewajibannya, tidak menggugurkan daripada kewajiban anak kepada orang tua, tetap anak tertuntut untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Demikian pula orang tua tetap wajib untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra-putrinya, meskipun dengan usaha yang dia maksimalkan untuk kebaikan sang anak, tetapi anak menempuh jalan dia sendiri tidak sesuai dengan harapan orang tua, maka qad adda ma alaih, dia telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan bakti si anak itu urusan dia. Tentunya tidak kemudian dilepas bebaskan karena merasa sudah bertanggung jawab, kemudian dia menempuh jalan sendiri, ya sudah terserah. Masa bodoh, bukan begitu. Doakan ya, dan terus kemudian diarahkan, walaupun mungkin memang sudah tidak ada harapan, tetapi terus dan terus orang tua ya, kasih sayangnya kepada anak-anaknya, walaupun mereka hatta sudah berumah tangga, tetap memberikan bimbingan-bimbingan kepada yang terbaik bagi anak-anak mereka. Ibnu Umar menyatakan, fa innaka mas'ulun an waladik ma'alamtah, engkau bertanggung jawab atas anakmu, apa yang engkau ajarkan kepadanya. Wa huwa mas'ulun an birrik wa ta'atin, dia bertanggung jawab akan baktinya dan ketaatannya kepadamu. Sesaat di saat mentafsirkan ayat ini, beliau menyatakan, yakni mentafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Beliau mengatakan, wiqayatul ahl wal aulad bita'dibihim wa ta'limihim. Penjagaan keluarga dan anak-anak itu dengan cara diberikan adab-adab dan diberikan pengajaran-pengajaran. Adab adalah sesuatu yang paling sempurna. Adab ini adalah sesuatu yang paling sempurna dalam memberikan kebaikan kepada umat manusia. Maka yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain adalah sisi adab ini. Adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, Kenapa manusia-manusia kafir itu walaupun begitu sangat baik di pandangan manusia, sangat halus, ramah, lembut, ya, toleransi, sangat-sangat berlapang dada dan sebagainya, tetapi dinyatakan syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Karena mereka tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim mukmin walaupun dia kurang beradab dalam artian dengan samanya, ya bahkan mungkin dia melakukan berbagai macam kerusakan-kerusakan, kita katakan jelek, jahat, tetapi dia muslim, itu jauh lebih baik dibandingkan ya muslim ya, dalam artian dia masih sholat, masih ini, masih, tapi dia mungkin masih kadang suaranya kasar, ini pergaulannya dan sebagainya rusak, ya, bahkan mungkin minum khamr kah, bahkan mencuri kah dan sebagainya, perbuatan-perbuatan dosa, ya, di masyarakat dikenal jelek. Yang seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditimbangan di mata orang-orang yang bertakwa, beriman dan berilmu lebih baik dibandingkan orang kafir. Ya. Orang kafir yang di mata manusia begitu sangat baiknya. Sarudawab indallah mereka, sejelek-jelek binatang melata di atas muka bumi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena qillatul adab wa adamul adab, tidak adanya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, pemberi rezeki kepadanya, memberi kehidupan kepada dia. Ya. Dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan-ucapannya siang dan malam berbuat sesuatu yang membuat murka Allah Azza wa Jalla. Dengan trinitasnya misalnya, atau dengan berhala-berhalanya kalau itu Hindu Buddha misalnya, atau orang-orang ateis yang tidak kenal akal, tidak ada kebaikan pada mereka karena tidak adanya adab kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian yang kedua adalah ilmu din, ilmu agama. Wa ta'limuhum bi ta'dibihim wa ta'limihim. Adab dan ta'lim. Adab ini adalah akhlak. Akhlak ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada adab tersendiri dengan Rasul, ada adab tersendiri. Kalau di saat Rasul masih hidup, adab-adab tersendiri. Di saat beliau sudah meninggal dunia, ada adab-adabnya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat disebut namanya dan seterusnya. Ini adab. Terhadap ahlul ilm punya adab tersendiri. Terhadap orang tua ada adab yang berbeda tentunya dengan orang-orang yang lain walaupun juga sama-sama tua. Terhadap yang lebih muda ada adabnya tersendiri. Terhadap sesama teman ada adabnya tersendiri. Terhadap tamu ada adabnya tersendiri. Di rumah ada adab sendiri. Di sekolah ada adab sendiri. Di jalan ada adab sendiri. Di pasar ada adab sendiri. Semuanya diatur di dalam Islam adab-adab tersebut. Ajarkan kepada mereka adab. Maka tidak ada sesuatu yang akan lebih membawa kepada keberuntungan dan kesuksesan serta kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melebihi daripada terkumpulnya. Dan tidak ada sesuatu yang akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan daripada qillatul adab atau adamul adab. Tidak adanya adab atau sedikitnya adab. Ini yang perlu untuk ditekankan. Karena Rasulullah SAW menjadikan ya, dan memberitakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seseorang melebihi daripada adab, akhlak, husnul khuluq. Itu adalah sesuatu yang paling berat dalam timbangan amal. Dan dengan kebagusan adab seseorang, akhlak seseorang, dia akan bisa mencapai derajat as-sa'im, al-qa'im. Dengan semata husnul adab. Syekh Sa'di menyatakan wa wiqayatul ahl wal aulad bita'dibihim wa ta'limihim. Penjagaan keluarga dan anak-anak itu dengan apa? Dengan adab, dengan mengajarkan adab kepada mereka dan mengajarkan ilmu kepada mereka. Wa ijbarihim ala amrillah, dan memaksa mereka, ya, memaksa mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau sebagai qawam dalam rumah tangga, engkau adalah pemimpin dalam rumah tangga, maka engkau berhak untuk mengijbar, mengharuskan dan mengilzam keluargamu, anak dan istrimu terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaslam al-'abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi wa fi man tahta wilayatihi wa tasarrufihi. Demikian ucapan daripada Syekh Sa'di. Maka seseorang tidaklah selamat, seorang hamba tidaklah selamat kecuali apabila dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dengannya pada dirinya dan pada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Kalau dia hanya menjalankan untuk dirinya sendiri, padahal di situ ada orang-orang yang di bawahnya, di bawah tanggung jawab dia, dia biarkan, maka dia harus mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya dia. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia begitu soleh, tetapi kesolehan untuk dirinya sendiri belum mencukupi untuk dia selamat dalam pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan putramu? Bagaimana dengan putrimu? Bagaimana dengan istrimu? Wallahul musta'an. Taib. Berkata penulis berikutnya, waqala ta'ala, dan juga Allah ta'ala menyatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuq wal 'aqibatu lit taqwa. Dan perintahkan keluargamu dengan sholat dan sabarkan dirimu di atasnya. Ini dalam melaksanakan sholat tersebut. Ibnu Katsir menyatakan, ay istanqidhum min adzabillah biqamis shalah wasbir anta ala fi'liha. Ya, selamatkan keluargamu dari adab Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat, menegakkan sholat, dan sabarkan dirimu di atas hal tersebut. Sabarkan dirimu di atas hal tersebut, ya, ini bukan sekedar kamu menjalankan sholat, artinya sabarkan dirimu dalam kamu mengurus dan memerintahkan keluargamu untuk senantiasa menjalankan sholat. Jangan merasa sudah pernah memerintah, sudah cukup. Yang penting kan sudah nyuruh. Istabir alaiha, kenapa? Karena menyuruh keluarga ini membutuhkan ya kesabaran memang. Terkadang seseorang diuji dengan belum bisa menegakkan sholat, istrinya mungkin atau anak-anaknya, ya, terutama sholat-sholat tertentu, sholat subuh yang paling berat misalnya. Perintahkan keluargamu dan sabar dalam perintah tersebut, dalam sholat tersebut, dan dalam memerintahkan sholat tersebut. Jangan kemudian kamu habiskan hidupmu hanya untuk mencari ma'isyah, hanya untuk kerja. La nas'aluka rizqa, kami tidak butuh kepada itu. Allah menyatakan la nas'aluka rizqa, kami tidak akan meminta kepada kamu pertanggungjawaban akan rizki. Karena ini keadaan manusia mayoritasnya demikian. Mereka tersibukkan daripada perkara sholat dan perkara tarbiyah, aulad, tarbiyah, ahl, ya, pendidikan keluarga, terlantarkan hanya karena apa? Alasannya mencari nafkah siang dan malam. Lanas aluka rizqo, kami tidak minta kepadamu rizki. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang beri rizki kepada kamu. Kami yang berikan rizki. Sehingga sibukkan diri-diri kalian dengan sesuatu yang jadi tugas kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian sibukkan diri-diri kalian kepada sesuatu yang Allah telah menjaminnya. Dalam artian untuk perkara ini harus diberikan porsi yang semestinya, tetapi untuk masalah-masalah yang kaitannya dengan ma'isyah itu juga ada porsinya tersendiri tentunya. Bukan kemudian tidak bekerja. Rizki Allah Subhanahu wa taala memang sudah ditentukan, tetapi datanya kepada kita melalui jalan. Bukan kemudian diam di rumah datang sendiri rizki tersebut dari Allah. Bukan dengan cara bertapa. Hanya saja dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menekankan sesuatu yang itu sering terlalaikan. Dan seseorang justru dia tersibukkan dengan sesuatu yang sudah mafruu, sudah madmun, sudah terjamin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, imam itu adalah pemimpin dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Imam di sini maksudnya adalah kepala negara, amir. Dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Maka kepemimpinan itu sebetulnya amanah yang tidak sepantasnya untuk kemudian dikejar-kejar dan diharapkan, karena beratnya tanggung jawab tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat. Itu kalau seseorang menjalankannya dengan amanah, betul-betul amanah, maka sangat berat sekali beratnya tanggung jawab tersebut. Tetapi kalau kemudian dia tidak memikirkan amanah dan yang dia pikirkan adalah keuntungan-keuntungan dunia, maka berarti dia tidak paham terhadap hakikat daripada kepemimpinan, hakikat daripada amanah tersebut. Maka kepemimpinan hanya akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Innaha amanah wa innaha nadamah yaumal kiamah, kata Rasul. Warrajul ra'in fi ahlih wa mas'ulun an ra'iyatih, dan seorang lelaki itu adalah pemimpin pada keluarganya dan akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Dia memimpin keluarganya, istrinya, anaknya. Dia didik apa istrinya, anaknya tersebut. Dia arahkan kepada yang bagaimana. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan istri itu juga dia pemimpin di rumah suaminya. Di saat suami di luar, ya, ataupun ya memang dia sebagai pemimpin memang dalam artian mengurusi rumah tangga yang menjadi tanggung jawab dia di urusan-urusan rumah tangga dia. maka akan ditanya wa mas'ulatun an ra'iyatiha, akan ditanya akan kepemimpinannya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pembantu juga pemimpin pada harta tuannya, dan dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Berarti makna ra'in di sini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia. Istri punya tanggung jawab, suami punya tanggung jawab. Maka apa yang menjadi tanggung jawab istri itu yang akan ditanyakan. Apa yang menjadi tanggung jawab suami itu akan ditanyakan. Seorang khadim dia punya tanggung jawab, maka apa yang menjadi tanggung jawab dia itu yang akan ditanyakan. Anak punya tanggung jawab, maka apa yang akan apa tanggung jawabnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab dia tersebut akan ditanyakan, dan seterusnya. Fakulkum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Maka setiap orang selama dia kemudian telah menjadi balig, ya, dia adalah pemimpin dan akan ditanyakan kepemimpinannya. Seorang anak balig, maka saat itu juga dia menjadi pemimpin akan badannya, akan tangannya, kakinya, matanya, pendengarannya, hatinya, semuanya, dan akan ditanya akan kepemimpinannya. Maka setiap orang itu adalah ra'in. Kullukum ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatih. Muttafaqun alaih. Qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian. Ini perintah diarahkan kepada orang tua, ya. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kepada orang tua, bukan anak-anak. Karena anak-anak masih belum punya tanggung jawab sebetulnya, tetapi orang tua. Sehingga kewajiban ini kewajiban pada orang tua, agar memerintahkan anak-anak yang sudah berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Perintahkan sholat, sholat, sholat. Memang mereka belum berdosa, tapi kalau kita tidak merintahkan, kita yang dosa. Karena kita tidak menjalankan perintah Rasul. Sehingga di saat mereka mungkin sudah diperintahkan, kadang sholat, kadang tidak, mereka tidak berdosa. Tetapi kita sudah menjalankan apa yang menjadi perintah Rasul, ya. Sehingga terbiasa anak tersebut semenjak usia 7 tahun dia sudah terbiasa sholat, sholat, sholat. Kalau laki-laki, anak-anak laki-laki ke masjid, anak-anak perempuan melihat, ya, mungkin abinya sholat sunnah di rumah, uminya sholat wajib di rumah, bisa terbiasa dengan sesuatu tersebut, sehingga ibadah sholat bukan ibadah yang baru bagi keluarga tersebut, anak-anak tersebut. Mereka sudah terbiasa. Hatta tidak diajarkan gerak-gerak, gerak-gerikannya, kaifiat daripada sholat, anak itu sudah bisa dengan benar melakukannya. Hanya sekedar melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul, ya, karena meninggalkan sholat kalau sudah usia 10 tahun. Padahal 10 tahun pun juga belum balig. Tetapi ini syariat Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada orang-orang tua. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan di antara mereka dari tempat-tempat tidur mereka kalau sudah usia 10 tahun. Rawahu Abu Dawud. Wa Abdillah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman an yadhi man yaqut. Rawahu Abu Dawud. Cukuplah bagi seorang itu dosa dengan dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungnya. Dan tentunya terkait dengan istri misalnya, ya. Terkait dengan istri, tanggung jawabnya di rumah tangganya, dia harus bisa berlaku sebaik-baiknya terhadap anak-anaknya. Kalau memiliki anak yang lebih dari satu, harus bersikap adil terhadap mereka, ya, maslahatan untuk mereka semua. Demikian pula suami sebagai orang tua, bapak juga harus berlaku adil terhadap anak-anaknya, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya dalam pemberian, bukan dalam hajat ya, tapi dalam pemberian. Adapun dalam hajat ya tentunya masing-masing anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi di saat memberi maka diberi dengan secara adil. Anak diberi yang satu maka yang lain pun juga harus diberi. Mungkin secara naluri, secara kecenderungan itu adalah sesuatu yang sifatnya memang ya tabii. Ada rasa lebih sayang, lebih cinta kepada salah satu anak dibandingkan anak yang lain, itu wajar. Tetapi secara pemberian dan secara muamalah harus tetap wajib untuk berlaku adil kepada mereka. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.